Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan nikmat terang, dan ini nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memudahkan kita untuk bisa hadir di majlis ta'lim pada kesempatan malam hari ini. Pembahasan kita masih berkaitan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Di antara sekian banyak tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh orang tua yang berkaitan tentang anak-anaknya adalah memperhatikan tentang ibadah-ibadah putra-putrinya. Ini harus mendapatkan apa? Porsi perhatian, karena orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat tentang hal tersebut. Karena itu orang tua dari semenjak dini sudah diperintahkan untuk memperhatikan ibadah-ibadah tersebut. Di antaranya ibadah sholat. Bahkan sholat ini wa kaum muslimin diperintahkan putra-putri kita dari semenjak kecil. Umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk melakukan sholat. Yang memerintahkan siapa bapak? Ya orang tuanya, bapak dan ibunya, yang terkena kewajiban memerintahkan putra-putrinya untuk melakukan amalan sholat. Kalau dilihat dari sisi anaknya, ya belum baligh. Umur 7 tahun kok sudah baligh? Belum. Tetapi sudah diperintahkan untuk sholat. Maka yang terkena kewajiban dalam hal ini adalah orang tua dalam memerintahkan kepada putra-putrinya untuk melakukan ibadah sholatnya. Tentunya wahai kaum muslimin, dalam hal ini bukan hanya sekedar perintah sholat dok, tetapi memperhatikan tentang keilmuan anak-anaknya dalam perihal ibadah. Di antaranya ibadah yang akan kita sebutkan dalilnya adalah sholat, mencakup toharoh, mencakup wudu dan pembatal-pembatalnya, sholat dan zikir-zikirnya serta gerakannya serta pembatal-pembatal sholat. Bukan hanya sekedar sholat isjurna bu sholat bora, bukan pak. Orang tua sampai sedetail itu dalam meneliti kemampuan anaknya beribadah. Sholat wis bener apa urung? Sujude ruku'ai bagaimana? Duduk di antara dua sujud bagaimana? Diperhatikan. Ini tugas utamanya orang tua. Sehingga kalau anaknya yang mondok di pondok, ketika pulang ke rumah liburan, orang tua harus tanggung jawabnya dipenuhi. Coba kali ini anakku di rumah, saya perhatikan sholatnya gimana. Kalau ada sesuatu yang kurang baik atau mungkin salah, bahkan dikonsultasikan atau disebutkan komunikasikan dengan gurunya. Bisa jadi sang anak memang yang belum bisa. Jangan langsung nyalahkan, "Wis pondok apa jane salate iki temen?" Jangan, Pak. Di pondok itu bocah akeh. Nang omahmu lah bocah paling loro telu. Di pondok banyak, Pak, yang diurusi. Sehingga ya kadang ada yang begini, ada yang begitu, ya memang anak banyak jumlahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, inilah yang akan kita angkat sebagai materi di kesempatan malam hari ini. Tanggung jawab orang tua dalam memperhatikan ibadah putra-putrinya. Ibadah yang paling besar, yang paling awal yang ada dalam syariat Islam adalah ibadah salat. Maka harus diajarkan tentang salat. Kemudian ketika mereka bertambah umur, bertemu dengan bulan Ramadan, ajarkan kepada mereka tentang fikih di bulan Ramadan. Begitu seterusnya. Ajarkan kepada mereka zikir pagi, zikir sore. Ajarkan kepada mereka berbagai macam amalan saleh yang sesuai dengan sunnah. Ini semuanya hukum asalnya adalah kewajiban orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang memperhatikan sisi ininya. Kadang atau bahkan banyak orang tua yang pengertian tanggung jawabnya itu adalah semata sandang pangan papan. Kalau sudah ngasih sandang pangan papan itu sudah peng-pengan. Seakan-akan dia orang tua yang bertanggung jawab. Padahal dia orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan sisi ilmu keagamaannya. Orang tua yang seperti ini belum bertanggung jawab, wahai kaum muslimin. Karena yang pokok tugas manusia itu bukan sekedar sandang pangan papan. Paling pokok adalah mewujudkan ibadah. Dan anak dalam keadaan tidak tahu, orang tuanya lah yang berkewajiban dibebankan kepada mereka sebagai bentuk tanggung jawab memiliki anak adalah mendidik putra putrinya permasalahan urusan agama. Ini hak paling besar, haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Kita masuk pada pembahasan demi pembahasan. Amrus sibyan bis salati lisab'in. Memerintahkan anak untuk sholat di umur 7 tahun. Wadarbuhum 'alaiha li 'ashrin. Dan diperbolehkannya oleh syariat orang tua memukul anaknya ketika sudah menginjak umur 10 tahun. Di saat anak itu meninggalkan sholat. Boleh. Sehingga termasuk dalam mendidik anak adalah memukul. Dan itu boleh. Tetapi tentunya memukul bukan dalam rangka menyakiti. Tetapi dalam rangka untuk mengajari dia adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kamu nak adalah hambanya Allah. Harus taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang penciptamu. Ini. Sholat 5 waktu harus dilakukan. Kalau kamu tidak mau, saya akan pukul kamu. Anak yang sudah terdidik dari umur 7 tahun sholat. Itu tidak perlu dipukul. Dia sudah biasa sholat. 7 tahun umur 7 sudah sholat. 8 sudah sholat, 9 sudah sholat, umur 10. Hal yang biasa, 11, 12, hal yang memang merasakan sebuah kewajiban. Tidak perlu lagi diamang-amangi atau diawasi oleh orang tua. Wattafriqu bainahum fil madaji'i. Dan disyariatkan untuk memisahkan dalam tempat tidur antara anak-anak. Ya. laki-laki dengan anak-anak perempuan, anak laki-laki dengan anak laki-laki, perempuan dengan anak perempuan juga harus dipisahkan. Masing-masing pada tempatnya, masing-masing. Nah, bukan hanya dipisahkan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Bukan hanya itu. Tetapi dipisahkan antar mereka di tempat tidurnya masing-masing. Disebutkan dalilnya sebagai pembahasannya adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala an-nabi alaihi salatu wasalam, muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati atau abnakum bis salati, perintahkanlah putra-putri kalian untuk salat, li sab'in, ketika mereka menginjak umur 7 tahun. Ya. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkan salat di saat sudah berumur 10 tahun. Ya. Wa fariqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah antar mereka dalam tempat tidur mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibn Abi Syaibah, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lain-lainnya. Wal hadithu sahih, dan hadith ini hadith yang sahih. Disahihkan oleh Tirmidzi, Ibn Huzaimah, dan Hakim, dan yang lainnya. Dalam hadith ini ada beberapa pelajaran. Hadith ini berlaku bagi siapa, Pak? Orang tua atau anak-anak? Orang tua. Yang mendapatkan titah ini, yang mendapatkan perintah ini adalah orang tua terhadap anak-anaknya. Ya. Jangan antum mengatakan ini kan buat anak-anak, bukan buat orang tua. Kalau sudah 7 tahun sholat. Iya, tapi kalian wahai orang tua yang diperintahkan untuk memerintahkan putra-putrimu untuk sholat. Berarti kalau ada orang tua yang tidak memerintahkan anak-anaknya untuk sholat dalam keadaan sudah 7 tahun, maka orang tuanya berdosa. Ya, orang tuanya apa? Berdosa. Umpamanya ada anak umur 9 tahun tidak pernah diperintahkan untuk sholat. Orang tuanya mengatakan, lah belum baligh, gampang kok. Ini sudah salah. Kenapa? Karena Rasul memerintahkanmu wahai orang tua agar memerintahkan anak-anakmu sholat ketika anakmu semenjak 7 tahun. Jangan teledor. Jangan gegabah. Ini perintah agama terhadapmu, wahai orang tua. Kalau agama ini menyatakan nanti gampang kalau sudah baligh, ya, kita akan katakan nanti gampang kalau sudah baligh, baru diperintah. Tapi agama ini lebih pandai daripada kita. Lebih sempurna daripada kita. Memerintahkan anak-anak pada umur 7 itu atas perintah agama kita. Sehingga jangan kita menganggap melas teman umur 7 diperintah sholat. Jangan, Pak. Umur 7 tahun sudah diperintah sholat. Dan itu perintah agama. Kalau dia macam-macam, tunggui sholat yang benar. Abinya di sampingmu. Sholat. Perhatikan Pak. Delung na bae. Ya. Jangan luput. Nanti sholat tinggal lunga. Ya dolanan. Takoni wis pirang rakaat? Kelalen, ora mikir sholat. Harus ditunggu. Perintahkan dengan baik. Awasi dengan baik. Sholat anak-anak kita. Syukur-syukur ditambah dengan sholat sunnah. Dalam riwayat ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, dalal hadithu ala wujubi amri sabi bisalat. Hadith ini menunjukkan kewajiban atas orang tua untuk memerintahkan anaknya melakukan sholat. Ya, idza balagha sab'a sinin ila bulughihi sinal ashirah. Apabila anak itu sudah mencapai umur 7 tahun. Berarti kalau di bawah 7 tahun belum terkena kewajiban orang tuanya. Anakmu seumur pira? Baru 6 tahun. Saya tidak memerintahkan sholat, ya cuma dia ikut-ikutan. Saya kadang ajak sholat, saya contohi, saya sudah bina. Nah masalah, bukan dilarang. Kadang umur 3 tahun, 4 tahun ikut-ikutan sholat, ya biar saja gak apa-apa. Takbiratul ihram, ruku, sujud. Umur berapa dia nih? Baru 5 tahun, gak masalah. Bukan berdosa Pak. Tidak berarti 7 tahun saja, di bawahnya jangan. Oh tidak. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, kamu sebagai orang tua terkena kewajiban untuk memerintahkan anaknya sholat. Dan itu tiap hari. Karena apa? Sholat itu tiap hari. Ya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bisa dipahami hadirin? Ini sih. Kewajiban kita memerintahkan itu hukumnya wajib. Thumma al-amru bi darbihi. Kemudian diperintahkan dalam agama kita untuk bidarbihi, memukul anak itu. Ala tarkis salat minal asyarah ila sinil buluh. Apabila dia sudah umur 10 tahun sampai dia baligh, diperhatikan salatnya lebih ketat dalam memperhatikannya ketimbang ketika belum sampai umur 10 tahun. Ini perhatikan kaum muslimin. Jadi tambahnya umur lebih perhatian. Ketika sudah umur 10 tahun lebih perhatian. Teliti. Tadi sholat apa belum? Sholatnya di mana? Tanyakan. Kalau dia perempuan, tadi sudah sholat apa belum? Uminya mana? Abinya kerja sih. Pulang jam 5 sore. Tanyanya sama uminya. Dan perlu kita tahu, bukan hanya sang bapak yang terkena perintah ini. Bapak dan ibu. Ketika sang bapak tidak ada, yang ada adalah sang ibu, ya ibunya. Diperintahkan memperhatikan sholatnya anak-anaknya. Sehingga kalau anaknya nurut per tahun mamanya, ini umur 10 tahun, ini umur 8 tahun, ini umur 7 tahun, ini oh, perintah terus Pak. Sholat turun, terus. Subuhan, tangi, sholat turun, terus. Jangan mandek. Fakat ya kawan. Sehingga anak-anak kaum muslimin, perkara sholat adalah perkara yang sangat-sangat dipentingkan oleh mereka. Ya dia bermain. Tapi ketika waktunya sholat, dia akan pulang untuk apa? Sholat. Kalau dia laki-laki, maka dia akan mementingkan sholatnya ini sudah adzan. Saya harus ke masjid. Sepedanya dibawa pulang, kandangkan dulu ke rumah, pergi ke masjid. Sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا دَيَّ الْوَلِيُّ هَذَا الْأَمْرُ Su'ilanuh yaumal qiyamati. Apabila orang tua menyanyiakan kewajiban perintah ini, maka dia akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Su'ila, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Liqali Nabi alaihi salatu wasalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Jadi kalau ada orang tua yang menyanyiakan anaknya, dan ini bentuk menyanyiakan, dikasih amanah putra, dikasih amanah putri oleh Allah supaya diajari ilmu agama dengan baik, ditelantarkan. Kalau urusan duniawi dipenuhi, gizinya, pakaiannya, mungkin mainan-mainannya, hobinya dipenuhi. Ini malah krok. Hadirin kaum muslimin, sehingga kalau ada orang yang memenuhi urusan duniawiyah tanpa dia memperhatikan urusan ukhrawiyah, dia orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Kalau ada air hangat, boleh. Lagi diambil. Ya, insyaAllah khair. Ini tidak tahu. Dari tadi pagi enggak kok. Kita lihat ucapan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alal abai wal ummahat. Ayu'addibu awladahum. Orang tua, para bapak dan para ibu, hendaknya mereka mengajari anak-anak mereka perihal tentang adab-adab, sopan santun, tata krama, tutur kata yang baik. Ini orang tua. Kemudian wayu'allimhum taharah wassalah, dan mengajarkan kepada mereka perihal taharah, perihal salat. Ajarkan. Jadi orang tua itu adalah orang tua yang jadi ustad bagi para anak-anaknya. Ini dia. Kalau ada orang tua yang toharo saja dia gak tahu, ya jangan jadi orang tua lah. Ya, jadi anak-anak dulu sekolah lagi. Karena apa? Kalau dia tidak tahu toharo lah, anaknya siapa yang akan mendidiknya? Orang lain belum tentu mau, Pak. Toharoh, kata beliau. Wassalat. Ini tanggung jawab pertama kali sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Karena, Pak, toharoh dan sholat adalah amalan hari-hari. Kalau toharoh enggak tahu, wudu tidak paham, batalnya wudu karena apa juga gak tahu. Waduh, ini bisa jadi anak sholat tanpa toharoh, Pak. Karena dia kentut, gak tahu kalau kentut itu membatalkan wudu. Dan orang tuanya teledor. Sholat. Oridakon ibis wudurung. Karena orang tuanya juga gak paham ternyata. Oh, sedurungnya sholat wudu disit ya. Jangan kebangetan banget. Masih ucapan Imam Syafi'i. Wa idribuhum ala dhalika idza qalu. Faman ihtalama aw kha aw hada aw istakmala 15 sanah lazimuhul fardu. Aywa, jazakallahu khair. Mudah-mudahan membantu. Ana pernah ngisi taklim durasinya 2 jam lebih. Itu dalam keadaan ya kayak gini. Tapi santai aja. Insyaallah mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Tapi sempat taklim di mana dulu tahun 2000 berapa sampai enggak bisa ngomong. Terpaksa harus berhenti taklim. Ya, macam-macam itu orang hidup. Ana ngisi taklim sore, maghrib enggak bisa suara keluar. Enggak bisa ngomong. Ah, gini tok, akhirnya selesai. Baru salam dan salam lagi. Karena suara itu kadang enggak ditahu kita, ikhwan. Itu ya nikmat minallah. Monggo maju lagi. Biar yang belakang lebih longgar lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani warahim jami'an. Imam Syafi'i melanjutkan ucapannya, wa yadribuhum ala dzalika idza aqalu, dan orang tua diperbolehkan untuk memukul anaknya apabila mereka sudah umur 10. Kenapa umur 10? Kata beliau, karena umur 10 itu sudah berakal. Akalnya sudah lebih daripada ketika umur 7 tahun. Nah, kalau seandainya dibawa ke masjid, anak tersebut umur berapa? 7 tahun. Sudah akil dia. Mumayyiz. Maka kalau sudah umur 7 tahun itu, ajari. Abi akan bawa kamu ke dalam masjid. Aywazakallahir. Peraturan di dalam masjid pun dikasih tahu. Ini masjid. Bukan lapangan bermain. Ini masjid, tempatnya orang sholat, kasih tahu. Sehingga problem-problem yang terjadi, anak berlarian akan menjadi berkurang. Karena masing-masing anak kita sudah kita didik. Ketika anak itu kok tidak bisa tenang di dalam masjid, para ulama diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin memberikan fatwa untuk jangan dibawa ke masjid dulu. Bukan haram, karena belum bisa dikondisikan. Kapan bisa dikondisikan? Umur 7 tahun. Karena itu umur 7 tahun sudah mendapatkan perintah. Beberapa ulama membahas tentang jual beli anak umur 7 tahun. Sah tidak ada anak umur 7 tahun dibawain uang, beli di toko, warung mamanya. Sah tidak jual belinya? Sah. Karena umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Akalnya sudah bisa menerima perintah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kalau sudah umur 10 tahun lebih berakal lagi. Di saat itu boleh untuk dipukul. Aturannya kalau sudah 10 tahun. Kalau belum 10 tahun jangan dipukul. Karena apa? Pukulanmu ketika di bawah umur tahun itu kurang bermanfaat. Sang anak tidak bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kenapa? Umur baru 4-5 tahun dipukul. Ya di pikiran anak kita, kita jahat. Anak belum bisa mengambil manfaat dari hardikan kita yang keras. Ya. Umur 7 tahun juga belum diperintah untuk dipukul. Ini lakukan. Anak 7 tahun diperintah sholat. Enggak mau dipukul. Nabi tidak memerintahkan kita memukul ketika masih umur 7 tahun. Karena apa? Sang anak akan lari dan tidak mau melakukan perintah orang tuanya. Dan akan ada sebuah kesimpulan, orang tuaku adalah musuhku. Ini bahaya kaum muslimin. Ya, pendidikan juga diatur sesuai dengan apa? Umur. Sehingga Nabi menerangkan tentang pemukulan disebut umur 10. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sehingga pendidikan ini juga harus sesuai dengan tingkatan tahapan pemikiran sang anak. Faidah talama, apabila sang anak itu sudah mimpi basah, yakni laki-laki, au hadha, atau dia telah haid, atau dia telah mencapai umur 15 tahun, maka wajib baginya untuk sholat. Sudah terkena fardu. Ya, anak tersebut kalau tidak sholat berdosa. Hadirin kaum muslimin jami'an. Tanda haid tercepat bagi kaum laki-laki, mimpi basah. Tahu mimpi basah maksudnya, Pak? Mimpi, dalam mimpi itu seakan-akan berhubungan badan dengan lawan jenis dan mengeluarkan air mani, ditandai dengan adanya air mani di celananya. Momennya enggak ada, ya sing kaya peta gue lah. Nah. Kalau perempuan, tanda haid yang paling cepat, tanda baligh, oh, paling cepat adalah haid. Haid itu paling cepat umur 9 tahun. Itu paling cepat. Di bawah 9 tahun tidak ada. Sehingga kalau kita punya putri umur 9 tahun, ibunya nanyain putrinya, "Nak, kamu sudah haid belum?" "Haid niku nopo, Bu?" "Yang belum pernah sih." Kasih tahu, didik dia. "Oh, belum. Berarti belum balighah." 10, 11, wah ini sudah nih haid ini. Kalau sudah haid, perhatikan, kamu sekarang wanita yang sudah dewasa, kamu terkena kewajiban syariat, kamu harus begini, begini, begini, begini. Kamu aturannya menutup aurat di depan ajnabi kecuali mahrammu. Mahrammu siapa? Mahrammu ini kasih tahu rinci. Kamu tidak boleh lagi berjabat tangan dengan selain mahrammu. Kamu harus menjaga auratmu. Jangan bermain dengan anak-anak teman-teman laki-lakimu lagi. Terus kasih tahu. Salat 5 waktu perhatikan dalam sujudmu, rukumu. Jangan terbuka auratmu. Terus perhatikan. Ini sudah balighah ini. Nah, bagaimana aturan haid? Darah keluar pertama bagaimana? Ketiga, kedua, keempat, tanda sucinya bagaimana? Kasih tahu. Itu bentuk tanggung jawab orang tua. Dan yang dekat dengan putri, ya ibunya, masa bapaknya. Nanti bapaknya ngasih tahu ini haid begini-begini nih. Putrinya takon lah, abi pernah haid belum? Ya bingung, ramani takon ini kata seniku. Ya. Harus rinci. Fakat ikhwan, jangan teledor karena anak itu tanggung jawab kita. Nanti di akhirat kita yang akan mendapatkan pertanggungjawaban tersebut. Ya. Dan jangan bosan karena itu demi kebaikan anak-anak kita. Jangan bosan nanyain, bahkan Rasulullah SAW nanti akan disebutkan asar ketika beliau safar pulang. Kalau pulang ke rumah yang ditanyakan itu apa? Akala sibian, apakah anak-anak sudah makan? Bukan itu yang ditanyakan. As-salatu sibian, apakah anak ini sudah sholat? Itu pertanyaannya. Bukan apa sudah makan. Makan pakai apa tadi? Ya. Dikasih, masa makan dengan tempe? Apa enggak bisa beli ini? Kalau kita kan kayak gitu kadang ya. Lupa. Kebocah yu sholat apa urung? Enggak pernah ditanyakan hal itu. Uminya karena enggak pernah ditanyakan masalah sholat, malah jadi tambah seneng. Orang kakein beban. Niku umi sing enek. Ya. Harus dididik uminya. Kalau abinya lupa tentang anaknya sholat atau belum, uminya yang harus temandang. Jalankan perintah ini. Wong abinya kerja, abinya safar, abinya tidak di rumah, urusan banyak, uminya yang tanggung jawab. Sudah sholat belum, nak? Kalau laki-laki kan gampang tandanya. Azan ke masjid. Kalau yang perempuan, kadang teledor sampai keluar waktu, tinggal berapa saat belum kunjung sholat. Ya karena bocah. Bodohnya urung pecah, Pak. Orang tua yang harus bertanggung jawab. Pelajaran yang kedua, sangat penting. Amrus sabiyyi bisalat innama wa mibabi tadrib 'alaiha. Memerintahkan anak untuk salat itu adalah dalam rangka mengajari. Hatiyatadha, sampai anak itu membiasakan salat. Fala yudayyaha idza kabura. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan salat ketika dia sudah dewasa nantinya. La anna wajibatun alaih fi sini hadza, bukan karena salat itu sudah wajib bagi mereka di umur 7 atau 10 tadi. Bukan. Jadi belum wajib. Tetapi orang tua terkena kewajiban memerintahkan apa? Salat. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala hafidhu 'ala abnaikum fi shalah wa'uduhum al-khair fa innal khair 'adatun. Ibnu Mas'ud mengatakan, jagalah oleh kalian wahai orang tua salat-salat anak-anak kalian. Jagalah itu. Ya. Biasakanlah mereka melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu dilakukan oleh seseorang karena sudah menjadi kebiasaan. Misal mamanya kayak kita, nah, sholat di masjid dulu itu gak pernah pak. Ya tidak pak. Sebelum ngaji mengenal sunnah, ya sudah sholat sih. Ini nang di sholatnya? Nang umah. Ya. Walhamdulillah dengan mengenal ta'lim, mengenal ilmu, menjadi satu hal yang terbiasa ke masjid. Karena diawali dengan pertama kali dulu tidak pernah, kemudian didorong, dipaksa ke masjid. Masjid sekali, dua kali. Ketika sudah menjadi biasa, hal tersebut menjadi kebaikan yang menjadi permanen dalam jiwa. Menjadi sebuah kebiasaan. Kalau tidak menghadiri jamaatan, itu kayaknya jiwa ini menyesal. Merasa salah besar. Ya? Biasa sholat jamaah di masjid, kali ini teledor. Gara-gara tokonya lagi laris-maris, lagi laku keras, banyak yang beli, kenanggunglah koma tembok tes 5 menit maning. Terus baik. Dia merasa salah, kayak wis komat. Tes itu tulan baik. Wah, wis kadung keri. Sudah. Itu pertama, pak. Kalau ini dibiarkan, besok sudah lagi muncul alasan berikutnya. Atok-atok deleng jam. Wis komat durung ya. Besoknya lagi wis ora sendeleng jam. Komat bengana. Karena apa? Kebiasaan jelek dia pelihara. Membawa dia kepada kejelekan. Kalau kebaikan yang dia pelihara, kebaikan itu akan rutin. Hadirin ikhwan, bisa dipahami? Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala Muhammad ibn Nasir al-Maruzi atau al-Marwazi rahimahullah ta'ala dalam kitab Qiyamul Lail mu'alliqan ala hadzal athar, belum menerangkan terhadap ucapan Ibn Mas'ud tadi, tapi hada dilalatun ayyumaru bis-salati sigaran liyatadu fala yudayyuha kibaran. Anak-anak diperintahkan untuk salat dari semenjak kecil, tujuannya adalah agar mereka terbiasa, maka mereka tidak akan meninggalkan salat atau menyia-nyiakan salat ketika mereka sudah besar. Fani'tadu qabla wujubil fard alaihim ahra ayalzimuha, ketika sang anak sudah terbiasa salat sebelum waktu diwajibkannya, ini sebelum dia baligh sudah terbiasa salat, maka hal itu akan mudah bagi dia memelihara salatnya inda waqtil fardhi alaihim, ketika memang sudah menjadi kefarduan. Kalau puasa bagaimana pak? Puasa itu ketemunya setahun sekali, Ramadan. Maka diajak puasa ketika memang sudah mampu. umur berapa? 10 tahun. Sudah mampu puasa? Ajak. Puasa. Dan banyak anak-anak kita yang umur 10 tahun puasanya sudah bisa 1 bulan. 11 tahun lebih kuat lagi. 12 tahun lebih kuat lagi. Ketika besok plus umur 12 tahun itu dia balik, maka kita katakan tahun depan kamu sudah harus puasa. Itu hukumnya fardu bagimu, bukan lagi pembelajaran. Sehingga jangan sampai kamu memutus puasamu. Itu sudah dosa. Begitu. Maka akan terbiasa. Bulan kemarin saja sudah selesai 30 hari kok, 1 bulan. Ya. Apalagi kamu sekarang sudah wajib. Harus perhatikan. Fakat ikhwan. Ya. Qala al-imam Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala. Thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rufi'a al-qalamu an thalathatin anis sabiyyi hatta yahtalima. Wal jum'atu was salawatu ghair wajibatin ala man lam yablugh bidilat al-kitab sunnah al-ittifaq. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, pena diangkat dari 3 golongan manusia. Salah satunya adalah diangkat pena penulisan dosa dari anak-anak sampai dia ihtilam, mimpi basah, yakni baligh. Coba perhatikan di sini, ikhwan. Pencatatan amalan, kalau amalan soleh itu sudah dicatat walaupun dia belum baligh. Ini rahmah dari agama kita. Tetapi masalah dosa, belum ditulis dosa ketika dia belum baligh. Paham? Penulisan amal soleh, walaupun dia masih umur 7 tahun, amal soleh ditulis pak bagi dia dan bagi orang tuanya. Tetapi kalau ada anak melakukan dosa sebelum umur baligh, itu tidak ditulis dosa. Ini kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita perhatikan anak-anak kita kalau sudah baligh, kita beritahukan. Kamu sudah dicatat oleh malaikat amal perbuatanmu, dosa-dosamu. Perhatikan. Jangan kamu gegabah dalam hidup ini. Yang berikutnya, termasuk sedikit. Sudah adzan ya? Ya sudah, adzan dulu. Kemudian kita sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan membaca beberapa hikmah di balik hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.